Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat yang Allah masih berikan kepada kita, yang Allah juga banyak memberikan kita nikmat-nikmat, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi seperti iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan membahas sebuah bab yang baru, yaitu tentang tayamum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berwudu ya. Dan wudu adalah mengangkat hadas kecil. Kemudian juga kita sudah membahas tentang mandi junub dan itu adalah untuk mengangkat hadas besar. Dan wudu dan mandi junub itu adalah bersuci dengan menggunakan air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keringanan kepada seorang muslim, entah dia ingin salatkah, ingin tawafkah dan seterusnya, kalau dia tidak bisa menggunakan air. Entah tidak memiliki air ketika itu atau ada air namun dia memiliki penyakit yang tidak boleh kena air, maka di sini terdapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa salat tidak menggunakan air, maka bersucinya dengan tayamum. Dengan tayamum. Mungkin di tempat kita di Banjarmasin ini yang punya gelar kota seribu sungai, kita tidak akan kekurangan air ya. Masya Allah, subhanallah, sangat banyak air, sangat banyak sungai dan seterusnya. Namun, terkadang ada sebagian muslim, sebagian orang yang tidak bisa menggunakan air. Bukan karena airnya tidak ada, namun karena penyakit. Entah penyakit kulit ya, seperti cacar air, cacar api. Yang kalau kena kulit, ya air, maka penyakitnya akan bertambah. Ataupun jenis-jenis penyakit yang lain seperti kena luka bakar dan seterusnya. Nah, maka bagaimana kalau dia ingin sholat? Ya, maka dia dengan cara bertayamum, yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci yang dia bisa gunakan. Dan tayamum ini adalah kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat yang lain. Kepada umat yang lain. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada sebelumku." Di antaranya apa? "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan dijadikan untukku "Wa ju'ilat liyal ardu" dan dijadikan untukku tanah itu masjidan, tempat untuk sholat dan juga tahuran, bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ini menunjukkan bahwa kekhususan umat Rasulullah SAW adalah tayamum yang tidak diberikan kepada umat yang lain. dan ini adalah termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Baik, kita mulai Al-Babu Tsamin, bab yang ke-8, penulis mengatakan fit tayammum wa fihi masail. Dalam masalah tayammum dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. At-tayammum lubatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, bersengaja. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun. Apakah makna wala tayammamu minhu wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun? Apakah makna wala tayammamu, janganlah bertayammum? Maka maknanya bukan. Dan makna tayammum secara syar'i. Namun makna tayammum di sini adalah secara bahasa, yaitu bersengaja. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian bersengaja memilih yang buruk-buruk lalu kalian sedekahkan, lalu kalian infakkan. Maka di sini tayammum maknanya secara bahasa yaitu adalah al-qasdu. Namun secara istilah syar'i maknanya adalah yang akan kita bahas, huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'id at-thayyib ala wajhin makhsus ta'budan lillahi ta'ala. Secara syar'i makna yang akan kita bahas adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tayamum ini adalah bersuci menggunakan debu. Nah, dalam masalah ini bersuci menggunakan debu, seharusnya kan bersuci menggunakan air. Kita menunjukkan bahwasanya agama itu terkadang tidak bisa harus sama dengan akal kita. Kenapa? Karena yang namanya bersuci itu dengan sesuatu yang membersihkan, seperti air misalnya. Ini bersuci dengan debu, dengan tanah yang kita usapkan di wajah kita, kemudian juga di kedua tangan kita. Nah, jadi tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi hanya dua anggota tubuh yang akan kita usap, yaitu wajah dan kedua tangan. Tidak mengusap kepala, tidak mengusap kaki seperti wudu. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, permasalahan yang pertama adalah hukum tayammum wa dalilu masyru'iyyatih. Hukum tayammum dan dalil pensyariatannya. Penulis mengatakan at-tayammumu masyru'un wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla li'ibadihi wa huwa min mahasini hadhihi syariah wa min khasa'isi hadhihi ummah. Penulis mengatakan tayammum itu disyariatkan. Dia adalah keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya. Jadi syariat, ya, terdapat banyak keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Banyak contohnya dalam syariat yang menunjukkan kalau kita menjalankannya itu mudah. Seperti sholat misalnya, kalau kita tidak bisa berdiri, sedangkan berdiri adalah rukun, maka boleh untuk sholat sambil duduk. Itu menunjukkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaikum min haraj. Tidaklah Allah, ya, dan tidaklah Allah menyulitkan kalian. Ya, jadi dalam syariat Allah banyak memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, termasuk adalah perkara tayammum. Kemudian penulis mengatakan dia termasuk salah satu kebaikan syariat Islam dan kekhususan umat ini. Jadi juga sini penulis mengatakan bahwa termasuk kekhususan umat ini adalah perkara tayammum. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil pensyariatan tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum walitimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kedua kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Ini adalah pensyariatan berwudu, yaitu bersuci dengan menggunakan air. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian junub, maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Dan jika kalian sakit, atau dalam perjalanan jauh, atau kembali dari tempat buang air, atau kalian menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian junub, maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Dan jika kalian sakit, atau dalam perjalanan jauh, atau kembali dari tempat buang air, atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan maksudnya sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah berjima. Menyentuh perempuan maksudnya adalah berjima. Lalu kalian tidak memperoleh air. Jadi ketika seseorang berjima, kemudian dia tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau debu yang suci. Ini menunjukkan bahwa tayamum itu tidak hanya mengangkat hadas kecil, namun juga mengangkat hadas besar. Karena Allah mengatakan, jika kalian menyentuh perempuan, maksudnya adalah berjima, kemudian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan dua anggota tubuh saja ketika bertayamum, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Allah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan tawaran ketika dia tidak mampu menggunakan air atau tidak memiliki air, sedangkan dia dalam keadaan junub, ya kemudian dia ingin sholat dan seterusnya? Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Ini menunjukkan bahwa syariat itu banyak terdapat kemudahan, di antaranya adalah perkara tayamum. Tetapi dia hendak mensucikan kalian. Allah tidak ingin kita sulit. Apa yang Allah inginkan? Tetapi dia ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keringanan tersebut, maka wajib kita syukuri. Caranya apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain dari sisi hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu tayyibu kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijaj fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharatak." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Al-Irwa'ul Ghalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, debu yang suci cukup bagimu sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi cukup bagimu untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ini misalnya sangat lama, jangka waktu sangat lama ketika dia tidak menemukan air, atau dia kena penyakit yang tidak bisa kena air. Sekalipun dia dalam jarak selama 10 tahun, maka boleh dia menggunakan debu yang suci untuk bertayamum. Lalu bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah dia ke kulitmu. Kalau seandainya ketidakadaan air, lalu kemudian kita bertayamum, ternyata ada air, maka tidak boleh kita bertayamum. Tidak boleh kita bertayamum, maka wajib menggunakan air. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." bumi dijadikan untukku sebagai tempat bersujud, yaitu sholat ya, dan alat bersuci. Jadi kita bisa bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Kemudian dalil yang lain juga ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ammar bin Yasir. Jadi beliau junub ya, kemudian tidak menemukan air. Kemudian beliau apa yang beliau lakukan? Beliau guling-guling di tanah. Beliau guling-guling di tanah. Kenapa? Karena meyakini bahwa yang namanya bertayamum itu adalah dengan sama seperti mandi dengan air, menyiram ke seluruh tubuh kalau kita dengan air. Jadi beliau berguling-guling di tanah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul menyebutkan cara bertayamum, yaitu dengan mengusapkan debu di wajah dan juga kedua tangan. Kemudian penulis mengatakan para ulama berijma, ya, para ulama waqad ajma'a ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammum idza tawafarat syara'ituhu wa annahu qa'imun maqamat taharah bil ma' fayubahu bihi ma yubahu bit tatahhur bil ma' minas salati wat tawafi wa qira'atil qur'an wa ghairi dzalik wa bidzalik tathbutu mashru'iyyatut tayammum bil kitab was sunnah wal ijma'. Kemudian kata penulis, para ulama telah berijma' sepakat atau berijma' atas disyariatkannya tayammum. Di antara yang menukilnya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah di kitab beliau Al-Mughni. Bila syarat-syaratnya terpenuhi, nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat tayammum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Bila syarat-syaratnya terpenuhi dan bahwa dia dalam kedudukannya menggantikan bersuci dengan air. Nah, nanti ada di antara syarat-syarat tersebut yang disepakati oleh para ulama dan juga ada yang diperselisihkan. Di antaranya adalah yang diperselisihkan, apakah bertayamum itu harus masuk waktu sholat dulu baru kita bertayamum? Dalam artian, kalau seandainya belum masuk waktu sholat tidak boleh bertayamum. Ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Maka ada yang mengharuskan, mensyaratkan harus masuk waktu sholat, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan harus masuk waktu sholat. Kenapa alasan mereka? Karena tayamum itu adalah pengganti air. Pengganti air. Sedangkan ketika kita bersuci dengan air, maka tidak disyaratkan harus masuk waktu sholat. Maka tayamum pun juga begitu. Tidak diharuskan harus masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum itu mengganti air. Sama dengan air. Maka kalau kita menggunakan air ketika bersuci, tidak disyaratkan untuk apa? Untuk harus masuk waktu sholat dulu. Jadi kata penulis, para ulama telah berijma atas disyariatkannya tayamum. Bila syarat-syaratnya terpenuhi dan bahwa dia dalam kedudukan menggantikan bersuci dengan air. Nah, sebagaimana berwudu, maka begitu pula tayamum. Maka dibolehkanlah dengan tayamum melakukan apa-apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air. Seperti sholat misalnya, kalau kita bersuci dengan air, maka kita boleh sholat. Maka begitu pula tayamum boleh untuk sholat, tawaf, ya, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Dengan keterangan ini, maka syariat tayamum ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Jadi kalau kita tidak hafal dalilnya, baik Al-Quran dan sunnah, maka kita bawakan dalilnya apa? Disyariatkan tayamum. Dalilnya adalah ijma' para ulama. Kemudian bagian yang kedua dalam bab ini adalah syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Maka tidak sembarangan, ada syaratnya, ada sebab-sebabnya. Maka tidak boleh kita langsung tayamum nih, enggak. Kita harus tahu dulu syaratnya apa, kemudian sebab-sebab yang membolehkannya agar kita benar-benar berilmu dalam masalah ini, ya. Jangan sampai kita punya penyakit ringan langsung bertayamum. Contoh gatalan misalnya, enggak bisa kena air. Padahal kalau kena air pun tidak terlalu berbahaya. Memang ada sedikit mudarat, tapi cuma sedikit ya. Kalau kita kasih bedak gatal, selesai. Kita oleskan, selesai. Tidak terlalu parah kalau kena air. Maka harus juga kita mengetahui apa syaratnya, apa sebabnya, sehingga kita tidak bermudah-mudah langsung ke tayamum. Padahal dia mampu menggunakan air, kalaupun mudarat itu ringan saja misalnya, maka tidak boleh langsung ke tayamum. Bagian kedua adalah syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Penulis mengatakan, yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma' imma li faqdihi aw li khawfid darar min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati burdin aw shiddati bardin li hadithi Imran bin Husain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayka bis sa'idil tayyib fa innahu yakfika wa sayati mazidu bastin lidzalik ba'da qalil. Penulis mengatakan tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air. Baik karena dia memang tidak ada, jadi tidak mampu menggunakan air. Ini dua pemahaman. Baik karena memang tidak ada airnya, ya, atau karena takut bahaya bila menggunakannya. Baik karena faktor tidak ada air, contoh misalnya di dalam pesawat ya, ada air namun cukup untuk minum saja. Misalnya, maka kalau misalnya di pesawatnya ada debunya, ada tanahnya, maka boleh untuk digunakan. Nah, contoh yang lain adalah karena sakit pada badan atau dingin yang keras atau dingin yang sangat kuat. Contoh misalnya kita berada di kutub utara misalnya, sangat dingin. Kalau kita menggunakan air, wah kita sakit. Kenapa? Karena airnya sangat dingin. Maka boleh untuk bertayamum. Karena ini bakalan memberikan kita mudarat bahaya kalau menggunakan air. Apalagi junub misalnya, di kutub utara junub subhanallah. Dan tidak ada tempat untuk memanaskan air. Ya. Ini misalnya contoh saja. Nah, maka boleh untuk dia bertayamum karena airnya sangat dingin dan sangat bahaya kalau diguyurkan ke seluruh tubuh. Ini kejadian ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang punya luka di kepala. Luka di kepala. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, dia punya udur di apa namanya? Di luka di kepalanya. Kalau kena air ini bisa bahaya. Bagaimana solusinya? Maka para sahabat ternyata menjawab apa? Ada yang menjawab tetap menggunakan air. Akhirnya sahabat ini tetap, dan dia junub ya. Kemudian dia mandi dengan keseluruh tubuhnya sehingga mengenai luka yang ada di kepala. Akhirnya apa? Sahabat tersebut meninggal dunia. Ini bahaya sekali ketika berfatwa namun tidak benar ya. Bahaya sekali. Jadi ketika seseorang memiliki luka yang ada di kepalanya, maka ada hukum yang tertentu. Jadi apa namanya, ketika seseorang itu dalam kondisi yang tidak normal seperti sakit misalnya, maka ada hukum-hukum yang berbeda dengan yang normal. Ketika dia sakit misalnya ada di kepalanya luka, maka yang kita siram adalah bagian yang sehat. Maka yang luka yang diperban, maka tidak kita siram, bahaya ya. Maka ini ada hukum-hukum yang tertentu ketika dia dalam kondisi yang tidak normal. Kemudian penulis mengatakan ya, berdasarkan jadi tayamum itu dibolehkan saat tidak mampu menggunakan air. Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Alaika bis-sa'idil thayyib fa innahu yakfika." Jadi ketika beliau tidak memiliki air ketika itu, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Alaika bis-sa'idil thayyib fa innahu yakfika." Gunakanlah debu yang suci karena sesungguhnya dia telah cukup bagimu untuk mengangkat hadas. Penulis mengatakan, keterangan lebih lanjut akan hadir sesaat lagi. Kemudian penulis mengatakan, tayamum yang sah dengan syarat-syarat berikut ini. Ini mohon dicatat, syarat-syarat agar tayamum kita sah. Ya, jadi syarat ini adalah di luar dari ibadah. Adapun rukun itu di dalam dari ibadahnya. Apa saja syaratnya agar tayamum kita sah? Maka yang pertama penulis mengatakan adalah an-niyah, yaitu niat. Wahia niyatu istibahati sholah wan niyatu syartun fi jami'il ibadat wa tayammum ibadah. Syarat yang pertama adalah niat, yakni niat untuk dibolehkannya melakukan sholat atau niat untuk mengangkat hadas. Niat adalah syarat pada semua ibadah. Jadi kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya ingin diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada niatnya. Kita salat, niat salat. Kita puasa, berniat untuk puasa. Kita mandi junub, berniat untuk mandi junub. Karena di antara fungsi niat adalah untuk membedakan yang mana namanya ibadah, yang mana namanya adalah kebiasaan. Contoh seperti mandi. Ya. Kita kan terkadang mandi 3 kali sehari, 2 kali sehari, ya. Itu adalah mandi kebiasaan. Kalau kita ingin mandi junub, maka harus berniat. Kenapa? Agar jangan sampai sama dengan mandi yang hanya sebatas kebiasaan. Maka ini di sini diperlukan nih niat. Jadi niat adalah syarat pada semua ibadah. Sedangkan tayamum merupakan sebuah ibadah. Maka wajib dia berniat untuk bertayamum. Kemudian syarat yang kedua adalah Islam. Dia harus seorang muslim. Tayamum tidak sah dari orang kafir karena tayamum adalah ibadah. Maka tayamum dia, sholat dia, puasa dia. Orang kafir misalnya puasa, maka dia tidak mendapatkan apa? Pahala, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena syarat dari diterimanya amal soleh, dia harus sebagai seorang muslim. Syarat yang ketiga adalah berakal. Berakal. Fala yasihu min ghairil akil kal majnun wal mugma alaihi. Maka yang ketiga adalah berakal. Tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal, seperti orang gila ataupun orang pingsan. Kemudian yang keempat adalah at-tamyiz, yaitu dia mampu, dia memasuki umur yang mumayyiz, tamyiz. 6 tahun, 7 tahun ya. Tamyiz ini banyak para ulama apa namanya mendefinisikan maknanya. Ada yang mengatakan umur yang mumayyiz adalah tatkala seorang anak itu mampu membedakan baik dan buruk. Ada yang mengatakan adalah kalau dia sudah mampu berhitung, ya, dan seterusnya. Intinya, mumayyiz adalah anak yang sudah mampu untuk berhitung, untuk makan sendiri, cebok sendiri, ya. Ya sekitar umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, maka dia sudah mampu untuk melakukan kebiasaan sehari-hari dengan sendirinya. Maka dikatakan sebagai mumayyiz. Maka tayamum tidak sah dari anak yang belum mumayyiz, yaitu belum mampu membedakan, yaitu anak yang kurang dari 7 tahun. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa umur mumayyiz adalah anak yang usianya 7 tahun. Namun mumayyiz ini ya kita bisa katakan adalah ketika anak ini bisa apa namanya dia melakukan aktivitas dia sendiri seperti makan sendiri ya. Kemudian dia bisa cebok sendiri, mandi sendiri, 6 tahun, 7 tahun itu sudah mampu untuk melakukan kebiasaan dia sehari-hari dengan sendirinya. Maka dikatakan sebagai mumayyiz. Kemudian yang kelima adalah adanya uzur, yaitu tidak bisa menggunakan air. Maka bisa jadi karena tidak ada air, ataupun bisa jadi karena dia ada penyakit sehingga tidak mampu untuk menggunakan air. Kemudian tadi penulis mengatakan syarat yang kelima adalah ta'adzur isti'malil ma', yaitu adanya uzur tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air bisa jadi karena memang tidak ada air. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Al-Maidah ayat 6. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia tidak memiliki air, maka dengan bertayamum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innas sa'id at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatah fa inna dzalika khair. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Lalu, bila dia mendapatkan air, maka hendaklah membasuhnya ke tubuhnya, karena sesungguhnya itu lebih baik. Kemudian kedua, seseorang yang tidak bisa menggunakan air, atau bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya. Ini harus dikonsultasikan kepada dokter ketika dia memiliki penyakit ya. Dan tentu ini penyakit yang berat. Kalau penyakitnya ringan saja, ketika dia misalnya menggunakan air, maka kulitnya akan menjadi merah ya. Namun tidak gatal, ringan. Kalau diolesi obat oles atau dikasih bedak gatal, maka akan hilang. Kalau cuma ringan, maka tidak boleh dia memalingkan dari air ke tanah. Ya. Jadi yang kedua, bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya. Dan bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah. Jadi dia punya penyakit, kalau menggunakan air maka semakin parah. Atau sakit yang kesembuhannya tertunda, semakin lama sembuhnya. Kalau dia menggunakan air maka semakin lama sembuhnya. Maka boleh menggunakan air. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marbo, dan jika kalian sakit maka bertayamumlah. Nah, jadi ini tidak bisa menggunakan air bisa dengan dua sebab. Satu, karena memang tidak memiliki air, yang kedua karena ada penyakit. Nah, karena adanya penyakit ini, kalau kita gunakan maka penyakitnya bertambah parah. Atau kalau kita gunakan, maka penyakitnya semakin lama sembuhnya. Maka ini boleh menggunakan debu, yaitu dengan bertayamum. Dan juga dalil yang lain, dan juga berdasarkan hadis tentang laki-laki yang terluka di kepalanya, subhanallah, yang mana dia minta fatwa kepada sahabat, ternyata ada yang menjawab, harus dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, termasuk di kepala ada yang lukanya. Ternyata apa? Sahabat ini akhirnya meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Qataluhu, qatalahumullah. Halla sa'alu idz lam ya'lamu, fa innama syifaa'ul ayyis su'alu." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang berfatwa yang keliru, yang ternyata fatwanya membuat seorang sahabat meninggal dunia. Jadi sahabat ini punya luka di kepala, kemudian dia minta fatwa kepada sahabat yang lain. Ternyata sahabat yang lain ini tetap menyarankan dia untuk mengguyurkan ke seluruh tubuhnya termasuk luka yang ada di kepalanya ketika dia junub ya. Maka apa kata Rasul? Reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwa sahabat ini akhirnya meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan, "Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka." Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan demikian ya. Ini adalah sebuah ancaman, sebuah peringatan. Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Ini pentingnya bertanya para jamaah sekalian. Jangan sampai kita bahasa Banjarnya bisa-bisa menjawab pertanyaan orang padahal kita tidak memiliki ilmu agama. Bahaya, kasihan. Agamanya bahaya. Agama orang yang memberikan fatwa juga berbahaya. Kenapa? Karena dia berbicara tanpa ilmu agama. Bahaya sekali ya. Bisa membuat seseorang terbunuh dengan fatwanya. Rasul mengatakan, "Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu?" Jangan sampai kita menjawab dengan perkiraan kita. Amun menurutku kayak ini, Pang. Nah, tanpa didasari ilmu, tanpa didasari dengan dalil. Kira-kira kayak ini, Bang. Jangan sampai kita menjawab pertanyaan orang dengan kira-kira. Kalau kita tidak tahu, maka arahkan orang agar bertanya kepada ustaz. Ya, itu lebih aman kalau kita tidak mengetahui. Jangan sampai kita berbisa-bisa atau mengira-ngira tanpa didasari dengan ilmu agama. Atau menjawab dengan perasaan. Menurutku perasaanku kayak ini, Bang. Jangan dengan perasaan. Ilmu itu tidak didasari dengan perasaan. ilmu itu didasari dengan dalil. Ilmu didasari dengan Alkitab dan Sunnah. Jangan sampai kita menjawab dengan perasaan kita. Kenapa kata Rasul? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan, obat kejahilan itu adalah dengan bertanya. Makanya kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasa jasa para sahabat. Dengan banyaknya pertanyaan mereka kepada Rasul, maka kita banyak mengetahui ilmu agama dari para sahabat Nabi, dari pertanyaan para sahabat. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menggunakan air karena faktor bisa jadi karena udara yang sangat dingin. Nah, contoh misalnya berada di musim dingin ya, atau alhamdulillah ya di Indonesia ini tidak ada musim dingin. Ini contoh misalnya kita berpergian ke Timur Tengah misalnya, atau ke ada misi apa tugas misalnya pian dikirim ke Kutub Utara situ misalnya. Lalu dia kalau dia menggunakan air maka akan sangat kedinginan. Ya, tidak ada alat untuk memanaskan air misalnya. Jadi seseorang yang tidak bisa menggunakan air bisa jadi karena udara yang sangat dingin yang dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Maka ini dibolehkan untuk bertayamum. Berdasarkan hadis Amr bin As bahwa lamma ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama dzatis salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridah syadidatil bardi fashfaqtu iniktasaltu an ahlik fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salatas subhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga Ad-Darqutni disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Amr bin As pada tahun peperangan Dzatus Salasil. Sahabat ini mengatakan, Amr bin As mengatakan, aku mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Arab Saudi atau Timur Tengah secara umum itu menimpa mereka dua musim. Musim panas dan musim dingin. Nah, aku mimpi basah, kata sahabat ini, pada suatu malam yang sangat dingin. Lalu aku khawatir mati bila aku mandi. Ini sangat bahaya ya. Dia sahabat ini tahu kalau dia mandi, memaksakan mandi, air yang sangat dingin, maka dia bisa binasa. Maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimami teman-temanku. Ini adalah perbuatan para sahabat, maka dan tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Maka menunjukkan ketika kita ada air, namun airnya sangat dingin atau cuacanya sangat dingin, kalau kita gunakan untuk mandi, ya ketika junub maka berbahaya, beresiko, maka boleh kita untuk bertayamum. Kemudian syarat yang keenam, hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, ya, tidak najis seperti tanah yang terkena air kencing dan belum suci darinya. Jadi syarat yang keenam, yang terakhir adalah tanahnya, debunya yang digunakan itu suci. Ya, jangan sampai tanah yang ada kotoran kucing misalnya, atau di situ anak kita kencing, maka tidak boleh. Yang ada najisnya harus yang suci, yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan, yaitu bila dia mendapatkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci atau bersih, sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Maka dengan debu yang kering ya, maka dengan debu yang menempel di dindingkah atau di lantaikah atau di kasurkah, kalau ada tanahnya debunya maka boleh digunakan. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, di sini disebut dengan kata sa'id, maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id maksudnya apa? Debu ladang, dan kata thayyib adalah suci. Maksudnya apa? Debu ladang yang suci atau debu yang suci. Lalu bila dia tidak menemukan tanah atau debu, maka boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan bebatuan, ya, kerikil-kerikil yang bisa di apa, yang tangan bisa menempel, yang debu tersebut, batu-batu yang kerikil tersebut bisa menempel ke tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka Al-Auza'i mengatakan pasir termasuk as-sa'id, termasuk kata cakupan dari as-sa'id, ya. Jadi ketika kita ingin bertayamum lalu kita mendapatkan debu kah, tanah kah, pasir kah, maka boleh digunakan untuk bertayamum, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 6 syarat dari bertayamum, kita ulang. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah berakal, maka orang gila tidak sah tayamumnya. Kemudian yang keempat adalah tamyiz, yaitu seorang anak yang sudah memayyiz, yang mana dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, ya, seperti dia bisa makan sendiri, minum sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, ya. Ya sekitar umur 6-7 tahun, maka di bawah itu umur 2 tahun, 3 tahun, maka tidak sah tayamumnya. Kemudian yang kelima adalah adanya uzur untuk menggunakan air, entah karena tidak ada air, entah karena ada penyakit, atau cuaca yang sangat dingin sehingga kalau dia menggunakan air maka dia akan binasa. Kemudian syarat yang keenam adalah dengan menggunakan tanah yang suci, debu atau tanah yang suci. Maka inilah 6 syarat dari tayamum. Nah, ketika 6 syarat ini terpenuhi, maka boleh dia untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nawaqidu tayamum, pembatal-pembatal tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.